Wa minal arabi man yulhiqul fi'la alamata tathniyah wa hiya al-alif wa alamata al-jam'i wa hiya al-waw in kana muzakkaran wa an-nun in kana muannatha. Sebagian orang Arab ada yang menyertakan bersama fi'il tanda tathniyah yaitu alif, dan juga menyertakan tanda jamak yaitu wawu apabila jamaknya muzakkar, dan nun apabila jamaknya muannas. Qala Abu Hayyan fil irtishaf hakka lugawiyun anna ashaba hadhihi al-lugha wahum tayyi iltazimuna al-alamata mutlaqa abada wa la yufariqunaha. Dikatakan oleh Abu Hayyan di dalam al-irtishaf, ahlu lugha, pakar-pakar lugha, mereka menghikayatkan bahwasanya ashaba hadhihi lugha, pemilik bahasa ini yaitu tayyi, mereka yaltazimuna al-alamah, menetapi ya alamat ini secara mutlak dan seterusnya atau selamanya. Wala yufariqunaha, dan tidak pernah meninggalkannya, selalu mereka menyertakan alamat ini. Ketika musanna disertakan padanya alif, ketika jamak lidzukur disertakan padanya wawu, jamak lil inats disertakan padanya apa? Nun. Idza kana al-fa'ilu dhahir musannan aw jam'a, apabila fa'ilnya zahir yang musanna ataupun yang jamak. Kama tulhiqu al-fi'la alamata ta'nis, sebagaimana mereka ataupun kita juga bisa, sebagaimana kamu mengilhakkan, menyertakan fi'il ya dengan tanda ta'nis. Idza kana al-fa'ilu mu'annatha, apabila fa'ilnya mu'annas, seperti ta'nis itu. Ya, daraba Zaidun kalban. Kalau diganti dengan wanita Hindun, darabat. Ya, disertakan di situ alamat ta'nis. Mereka orang-orang thayyi ya, memperlakukan tanda-tanda tasniyah dan jamak seperti mereka memperlakukan tau ta'nis. Ya, kalau fa'ilnya musanna disertakan tanda tasniyah. Kalau fa'ilnya jamak disertakan tanda jamak. Ya. Fataqulu yahtamil annahu bitta al-fawqiyah ay anta ayyuhal mu'rib wa yahtamilu annahu bil musannati tahtiyati ay yaqulu al-ba'd al-madhkur min al-arab idza nataqu bi mithli hadha at-tarkib. Ya. Fataqul, maka engkau katakan, yahtamil annahu bitta al-fawqiyah, mungkin ya, memungkinkan dengan ta al-fawqiyah yang di atas. Ya. Ta dengan ta yang di atas ataupun titik dua di atas, yang maknanya anta ayyuhal mu'rib, engkau wahai seorang yang mengi'rab. Wa yahtamil annahu bil musannati tahtiyah, dan juga memungkinkan dengan titik dua di bawah. Berarti apa? Yaqul ay yaqulul ba'dul madhkur minal arab, yakni maknanya berkata sebagian yang telah disebutkan dari orang Arab. Idza nataqu bimithli hadza tarkib, apabila mereka mengucapkan dengannya semisal tarkib ini, jumlah ini. Qama az-zaidani wa qamu az-zaidan wa qamu az-zaiduna wa qumna al-hindatu, ditambahkan pada masing-masingnya tanda. Yang pertama tanda tasniyah alif, yang kedua tanda jamak lidzukur wawu, dan yang terakhir yang ketiga nun. Fa qama fil amthilati tsalatsa fi'lun madh والالف في الاول حرف دال على التثنيه والواو في الثاني حرف دال على جمع الذكور والنون في الثالث حرف دال على جمع الاناث والزيدان في الاول والزيدون في الثاني والهندات في الثالث هي الفاعل. Maka koma pada contoh yang tiga ini adalah fi'il madhi. Alif pada contoh yang pertama adalah huruf yang menunjukkan kepada tasniyah. Ya, bukan apa? Dhamir fa'il, sekedar alamah saja. Wal wawu, kemudian wawu pada contoh yang kedua, qamu az-zaiduna, adalah huruf yang menunjukkan kepada jamak muzakkar. Dan nun pada contoh yang ketiga, qumnal hindat, adalah huruf yang menunjukkan kepada jamak inas. Kemudian zaidan pada contoh yang pertama, zaidun pada contoh yang kedua, dan al-hindat pada contoh yang ketiga adalah fa'ilnya. وقد جاء نظير هذا في أشعار العرب كقوله. Dan yang semisal ini datang pada syair-syair orang Arab seperti ucapannya seorang penyair, nataja ar-rabi'u mahasinan al-qah naha ghurus sahaib. Ya, nataja ar-rabi'u mahasinan al-qah naha ghurus sahaib. Ar-rabi' hujan yang turun di musim semi yang menumbuhkan beragam tumbuhan, pepohonan, ya, rerumputan. Natajar rabi' hujan yang turun di musim semi itu bisa menghasilkan mahasina, kebagusan-kebagusan, menjadikan bumi indah, menumbuhkan beragam tetumbuhan, pepohonan, rerumputan. Al-qahnaha hurus sahaib, yang mana diperbagus lagi dengan hurus sahaib. Hur adalah jamak dari ghurra, putih, ya, diperbagus lagi dengan awan-awan yang berwarna putih. Ya. Di sini syahidnya adalah al-qahnaha. Ya. Ditambahkan di sini bersama fi'il tanda jama' lil inas, yaitu nun al-qahnaha. Fa'ilnya adalah hur, hurus sahab, hurus sahaib. Hur jamak dari ghurra, sahib dari sahabah. Wa qawluhu, dan juga ucapannya penyair, yalumunani fi ishtira'in nakhil ahli wa kulluhum alwam. Hah? Keliru ya. Naik lagi ya, turun ya harusnya. Betul. Iya. Seperti matan. Mencelaku karena aku membeli pohon kurma, keluargaku, keluargaku mencelaku karena membeli pohon kurma. Ya. Wa kulluhum alwam, semuanya suka mencela. Di sini syahidnya yalumunani, di mana di situ disertakan bersama fiilnya fiil mudhari tanda jamak yaitu wawu. Ya. Dan fa'ilnya di sini ahli, ya, ahli. Wa tusamma lughata akalunil baraghith, bahasa yang seperti ini yang menyertakan pada fiilnya tanda tasniyah dan jamak, padahal di situ ada fa'ilnya yang zahir, disebut dengan bahasa akalunil baraghith. Karena hadza lafdh, karena lafaz ini naik ya, turun, afan, harusnya ke syarah bukan ke matan. Wa tusamma hadhihi lughatu fi istilahi ulama' al-arabiyyah lughata akalunil baraghith. Dan bahasa ini pada istilahnya ulama Arabiyah disebut dengan bahasa akalunil baraghith. Baraghith adalah jamak dari burghuth dengan membomah awalnya. Wa i'rabuhu, i'rabnya akala fi'lun mad, wal wawu alamatul jama' wan nun lil wiqayah, wal ya maf'ulun bih, wal baraghith fa'il. Fa fil qamus, tersebut dalam kitab al-qamus, al-burghuth ma'ruf intaha. Burghuth maknanya ma'ruf intaha. Apa burghuth? Sudah ma'ruf katanya. Apa? Burghuth? Apa maknanya? Kutu ya. Kutu. Thumma 'allala al-musannif tasmiyata hadhihi al-lughah bidzalik fi qawlihi. Kemudian al-musannif, siapa al-musannif di sini? Ar-Raimi ya. Sahibul matan, pemilik matan, penulis matan. Kemudian al-musannif menyebutkan illahnya. Ya. Illah dari penamaan bahasa ini dengan akalunil baraghith. Ya. Lianna hadzal lafaz, karena lafaz ini, yakni lafaz akalunil baraghith, sumi'a min ba'dihim, didengar dari sebagian mereka, sehingga dijadikan sebagai nama. Ay al-Arab, yakni didengar dari sebagian orang Arab. Qala Ibnu Anqa, wa hiya lughatun qalilatun tayy wa azd shanu'ah wa banil harf. Ya, kata Ibnu Anqa bahwasanya bahasa ini adalah bahasa yang sedikit digunakan, li tayy, oleh suku tayy, dan juga azd shanu'ah, dan juga bani al harf intaha. Wa qala al-Fakihi, al-Fakihi mengatakan, wa hadzal mithal fihi syudzudzan, contoh ini yaitu apa, akalunil baraghith, ada dua syadz, sesuatu yang menyelisihi apa yang biasa digunakan. Yang pertama, ahaduhuma ilhaqul fi'li al alamah, ya, disertakannya fi'il dengan tanda. Ya, menyertakan fi'il dengan tanda. Ini syadz. Ya. Menyelisihi keumuman pemakaian fi'il. Ahaduhuma ilhaqul fi'li al-alamah. Yang pertama, menyertakan bersama fi'il tanda. Wasani yang kedua, isti'malul wawi lima la ya'qil. Menggunakan wawu, dhamir wawu, sebagai kata ganti untuk yang tidak berakal. Ini juga syadz. Ya. Kata beliau, al-faqih. Beliau banyak sekali menukil dari ucapannya al-faqih. Persis kadang. Banyak, bukan hanya satu, dua paragraf, kadang lebih. Ya, hampir. Ya, mayoritasnya mengambil dari syarahnya al-faqih. Ataupun al-faqih dalam kitabnya al-faqih al-janiyah. Qala fil abab kana haqqu an yaqul akalatni al-baraghith. Disebutkan di dalam kitab al-abab oleh sahibnya, miliknya. Kana haqqu seharusnya dikatakan akalatni al-baraghith, bukan akaluni, tapi akalatni al-baraghith. Karena al-baraghith laisa mimman ya'qil, karena al-baraghith tidak termasuk golongan yang berakal. Lakin fil mughni, hanya saja disebutkan di dalam kitab al-mughni Ibn Hisham, anna al-wawa tusta'mal li ghairi al-uqala idza nuzilu manzilatahum. Ya. Bahwasanya wawu digunakan juga untuk selain yang berakal. Apabila selain yang berakal ini diposisikan pada posisi yang berakal, didudukan pada kedudukan yang berakal. Qala Abu Sa'id, dikatakan oleh Abu Sa'id, nahu akalunil baraghith idza wasafta bil akl la bil qurs wa hadza sahun min fa innal akla min sifatil hayawan aqilatan kanat aw ghayra aqilatin. Kata Abu Sa'id, contoh akalunil baraghith, apabila engkau mensifati al baraghith dengan al akl, dengan makan, la bil qurs, bukan dengan menggigit. Ya. Gigit kan biasanya butuh. Kalau kamu mensifatinya dengan memakan, maka engkau katakan akalunil baraghith. Wa hadza sahun min. Dan ini kata beliau Asy-Syarih, kelalaian dari beliau Abu Sa'id. Fa innal akla min sifatil hayawan aqilatan kanat aw ghairu aqilah. Karena sesungguhnya al-akl, makan, adalah sifatnya makhluk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Semuanya makan, iya kan? Hanya saja yang dimakan beda. Ada yang makan nasi, ada yang makan darah, dan seterusnya. Cuma sifat makan ini merata ya. Dimiliki oleh setiap makhluk, iya kan? Makan. Wa qala Ibnu Asy-Syajari innal akla huna bima'na al-'udwani wadh-dhulmi. Dikatakan oleh Ibnu Asy-Syajari, sesungguhnya makan di sini pada contoh akalunil baraghith itu maknanya bukan makan hakiki, bukan. Tapi al-udwan maknanya permusuhan, wa zulm, kezaliman. Ka qauli, sebagaimana ucapannya penyair, akalat banika aklan dhabbi hatta wajadta mararatal kala'il wabili. Ya, akalat banika aklan dhabb. Engkau membolimi anakmu seperti bob. Membolimi anaknya. Jadi bob biawak. Itu sangat-sangat serius di dalam menjaga telurnya. Kalau sudah bertelur, itu telurnya benar-benar jaga. Dari segala apa yang membahayakannya. Semampu dia. Sampai-sampai saking seriusnya di dalam menjaga telurnya ketika telur tadi menetas. Disangka musuhnya. Ya, dibinasakan juga. Kecuali yang kabur selamat. Nah, itu yang selamat. Ya. Dizolimi gak anaknya ini? Dizolimi. Tujuannya menjaga, tapi membolimi. Jadi kalau menetas, disangkanya musuhnya. Dihabisin juga, kecuali yang lari, yang kabur selamat. Ya. Akal tabanika akla bob. Engkau memakan. Maksudnya apa? Membolimi. Anak-anakmu sebagaimana biawak. Kalau bahasa kita biawak ya, tapi bentuknya beda. Ya, dengan biawak yang halal dimakan. Kalau yang kita kenal ya dari bahasa kita, biawak itu maksudnya itu binatang yang buas, haram untuk dimakan, yang dia makan bangkai, ya makan apa? Buas lah. binatangnya. Makan ikan, kalau biawak yang abob, ya, yang itu halal dimakan, tidak seperti itu. Dia makannya rumput dan ukurannya enggak sebesar itu. Makannya rumput. Nah, itu beda, sehingga yang berhujah dengan hadis bahwasanya ini biawak, ya hadisnya betul tapi istidlalnya salah, bukan itu yang dimaksud dari apa? Biawak. Ya. Namanya apa gitu? Jangan diterjemahkan biawak ya, nanti biawak sangkanya ya yang sudah kita kenal. Akal tabanika aklabob. Engkau membolimi anak-anakmu seperti abob membolimi anak-anaknya. Hatta wajadta mararat al-kala al-wabil. Sehingga engkau mendapati pahitnya al-kala. Ilalang yang tidak enak untuk dimakan. Maksudnya engkau mendapati kehidupan yang susah. Sehingga engkau mendapati kehidupan yang susah. Ya. Di sini mana syahidnya? Ya akala tadi. Bermakna apa? Zolama. Ataupun bermakna al-udwan. Ai zolam tahum. Yakni maknanya adalah zolam tahum. Engkau membolimi anak-anak. Atau membolimi mereka. Fasyabbah al-akla al-ma'nawi bil-haqiqi. Di sini penyair. Menyerupakan makan yang sifatnya maknawi dengan makan yang sifatnya hakiki. Makan yang sifatnya maknawi adalah tadi permusuhan dan kezaliman. Adapun makan yang sifatnya hakiki adalah yang makan memasukkan sesuatu ke mulut. Intaha, selesai. Ya, silakan dilanjutkan. Atau sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan. Apa? Ya belum tuntas pembahasannya. Ya. Ya boleh juga dipakai. Yang penting itu ada hujahnya gitu kan. Ya, saya menggunakan bahasanya akalunil barogif. Ya. Bahasa yang digunakan oleh mereka orang Toyi dan Azad. Ya. Ya. Tapi kalau yang diajak bicara adalah orang yang baru belajar ya bikin bingung. Salah kamu. Saya ngajar seperti ini kok. Ya. Yang jelas perlu kita tahu, jangan sampai kita bingung gitu. Ya. Kita mendapati dalam kitab para ulama kemudian di situ disebutkan bahasanya orang aghalunil baraghith ataupun orang toyi, kemudian kita bingung. Ya, rupanya seperti apa ini? Dikira apa badal. Ya, yang setelahnya dari isim zahir yang merupakan fa'il ini dikira badal ya. Padahal bukan, atau dikira mubtada. Ya. Dan fi'ilnya tadi adalah apa khabarnya. Insyaallah nanti ada penjelasannya setelah ini. Ya, baik, silakan dilanjutkan dibaca. Wa minhu ay min ilhaqul fi'li alama al-hadithu sahih yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahari fa malaikatun fa'ilun yata'aqabuna wa qadlihikul fi'li alamatul jam'i ma'a annahu mustad ila zahiri wa kana al-qiyas yata'aqab bil-afrodi kakawma zayduna qala binu anqa fi gororid dururi wal-awjahi fil hadisi anna malaikatun badal min waw yata'aqabuna summa kaunuhum mubtada'un khabaru jumlatun mubtada khabaru mubtada'un khabaru jumlatun yata'aqabuna kama fi jumlatu yata'aqabuna kama fi wasarun najwal ladina zalamu falladzina badalun min waw asarru alal arji alal arja falladzina badal min wawi asarru alal arja au mubtarun khabaru jumlatun asharu li'annaha laysat min lughatin Quraisy walal hitabi li ba'di ahliha min ahliha fa yukhatibuhu sallallahu alaihi wasallam bi lughatihi wa li'annaha ikasratiha nusu ala di fiha alayah ala do fiha fala yukhraju alaihal qur'anu wal hadisu ma mungkin intaha qala ibn hisam faqad himila qaumun ala hadhihi lughatu ayatin minal qur'anil azim minha qauluhu ta'ala wasarun najwal ladina zalamu wal ajru takhrijuha ala ghairi zalika wa asanul wujuh fiha i'rabul ladina zalamu mubtada wa ma qablahu khabaru wa ma qawluhu sallallahu alaihi wasallam aw mukhrijihum falaysa mimma nahnu fihi li anna mukhrijiya khabar muqaddam wa la matrafihi al waw al munqalaba ya umad ghama wa huwa mudaf wa yaun nafsi mudafun ilaihi wa mukhrijiya ismu fa'il yu'malu amal al-fi'il wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan takdiruhum wa hum damirun munfasil fihi fi mahalli raf'in mubtada'un mu'akhar wa ammal mufradani wal mufradati al-muta'atifati ka qawlihi tawallal qitala al-marikina binafsihi faqad aslamahu mab'adun wa hamimun fa sahihu anna hadhihi al-lughah la tamtani'u ma'ahuma wa sahih anna al-alif wal waw wan nun fima min dhalika ahrafud dalatu 'ala at-tasniyah wal jama' al-mudzakkar wal mu'annas kama anna ta fi nahwi qamat dalatan 'ala at-ta'nis wa anna al-fa'il wa ma ba'daha min al-musanna wal majmu' wa qila inna hadhihi lawahiku dhamair wa anna al-fa'il wa anna al-marfu' ba'daha imma mubtada' mu'akhar aw badal minha warada dhalika bi anna immatun lughawiyyah lughah naqalu anna ittisala hadhihi al-akhrufi bi hadhihi al-af'ali lughatan liqaumi mu'ayyanin min al-arabi wa taqdimul khabar wal ibdal min ad-damir sa'un indal jami'i wa in ada ilal idmari qabla dzikr. Berapa lembar tapi enggak banyak ya. Wa minhu, kemudian di antara hukum yang terkait dengan fa'il adalah ay min ilhaqil fi'li, belum selesai ya. Masih lanjutan. Wa minhu ay min ilhaqil fi'li al-alamata al-hadits sahih. Dan darinya, yakni dari disertakannya bersama fi'il tanda tasniyah ataupun jamak adalah al-hadits sahih, hadits yang sahih katanya. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Datang kepada kalian silih berganti malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Fa malaikatun fa'il, maka malaikat adalah fa'il. Fa'ilu yata'aqabun, malaikat adalah fa'ilnya yata'aqabun. Fa'ilu yata'aqabun, malaikat adalah fa'ilnya yata'aqabun. Wa qad lahiqal fi'la 'alamatu al-jam'i, fa'ilnya lahiqa 'alamatu al-fi'la maf'ulnya. Wa qad lahiqal fi'la 'alamatul jam'i ma'annahu musnadun ila al-zahir wa kana al-qiyasu yata'aqabu bil-afrad ka qama az-zaidun. Dan sungguh tanda jamak telah mengiringi fi'il, ya, yata'aqabun, tanda jamak telah mengiringi fi'il, padahal fi'il ini musnadun ila al-zahir, disandarkan kepada isim yang zahir, yaitu apa? Malaikah, ya, disandarkan kepada fa'il yang zahir yaitu malaikah. Wa kana al-qiyas, dan secara qiyas Yang lebih tepat dikatakan yata'aqabu, yaitu dengan mufrad. Yata'aqabu, itu menurut kias. Bil afrad kaqama zaidun. Ya, dengan mufrad. Sepertinya qama zaidun. Bil ifrad ya. Titiknya di atas ini. Bil ifrad kaqama zaidun. Dengan memufradkan fiilnya. Seperti qama zaidun. Qala ibn Anqa fi ghurari durar. Ibn Anqa di dalam kitab Ghurar ad-Durar mengatakan wal aujuh fil hadis anna malaikatan badal min waw min wawi yataqabun thumma kaunuhu mubtada'un khabaruhu jumlatu yataqabun kama fi wa asaru najwa alladhina zalamu falladhina badal min wawi asaru ala al-arjah aw mubtada'un khabaruhu jumlatu asaru li'annaha laysat min lughati quraishin wala al-khitabi li ba'di ahliha fayukhatibuhu sallallahu alaihi wasallam bi lughatihi wa li'annaha likathratiha nassu ala dha'fiha fala yukharraj 'alayha al-qur'anu wal hadithu ma amkan intaha. Kata Ibn Anqa, beberapa sisi i'rab dalam hadis ini, yaitu yang pertama disebutkan bahwasanya malaikat sebagai badal dari wawu yang ada pada yata'aqabun. Kemudian yang kedua, dia malaikat sebagai mubtada, khabarnya jumlah yata'aqabun, sebagaimana dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala wa asarun najwal ladzina dzalamu. Alladzina di sini i'rabnya adalah badal dari wawu yang ada pada asarru, menurut pendapat yang lebih rajih kata beliau, atau alladzina atau allazi i'rabnya sebagai mubtada, khabarnya jumlah asarru. Wa asarun najwal ladzina dzalamu, mereka merahasiakan ya ucapan, yaitu alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Li'annaha laysat min lughati quraish, karena itu bukan termasuk bahasanya Quraisy, yaitu menyertakan apa? Tanda-tanda bersama fi'il, alif dan wawu ataupun nun. Bukan pula pembicaraan dari sebagian orang Quraisy, sehingga Nabi SAW pun mengajak bicara mereka dengan bahasanya. Ya, khitabnya kepada mereka, sehingga Nabi pun menggunakan bahasa mereka. Walianaha likathratiha, ya Allah alam, terkait dengan kesahihan hadis ini. Walianaha likathratiha nassu ala dha'fiha, dan bahasanya karena dia. Walianaha likathratiha, karena banyaknya bahasa ini, mereka ahli nahu ataupun mereka ahli lughah menegaskan bahasanya bahasa ini lemah. Fali kharaja 'alaiha al-Qur'an wal hadis, sehingga tidak boleh dibawa kepadanya Al-Qur'an dan hadis sebisa mungkin. Kalau bisa dibawa kepada i'rab yang lain, ya dibawa ke situ. Iya. Kalau ada di sana satu jumlah yang mengesankan bahwasanya di situ ada tanda yang mengiringi fi'ilnya, alif ataupun wawu, maka dibawa kepada yang lain, bukan dibawa kepada bahasanya Aqalunil Baraghith. Fala yukharaja 'alaiha al-Qur'an wal hadis ma amkan, maka tidak boleh dibawa kepada bahasa ini Al-Qur'an hadis sebisa mungkin, katanya. Nah, seperti itu alasannya beliau. Jadi i'rabnya kalau bukan apa? Badal. Kalau malaikat bukan badal dari wawu, maka malaikat sebagai apa? Sebagai mubtada gitu. Tidak boleh dibawa kepada bahasa mereka, katanya. Kata siapa? Tadi Ibnu Anqa. Karena itu bahasa yang lemah, katanya. Kalau kita i'rabnya dengan tadi yata'aqabuna fi'lun mudhari, iya, kemudian wawunya di situ adalah apa? Alamatul jama' malaika fa'il, itu kurang tepat katanya. Kata beliau, lemah bahasanya seperti ini, sehingga tidak boleh kita membawa kepada bahasa ini. Kata beliau Ibnu Anqa. Sudah dipahami nih? Ngerti, Usman? Qala Ibnu Hisham, wa qad hamala qaumun 'ala hadhihi al-lughati ayatin min al-Qur'anil 'azhim. Ibnu Hisham berkata, satu kaum ada yang membawa kepada bahasa ini beberapa ayat dari Al-Qur'an yang mulia. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa asarru najwal ladzina dzalamu." dibawa kepada bahasanya apa? Akalunil barohid. Sebagian ahli nahu membawa kepada bahasa ini. Ya. Berarti i'rabnya allazi, allazina sebagian apa? Fa'il. Wawu hanya alamatul jam' saja. Wal ajwad takhrijuha ala ghairi dzalik. Tapi yang lebih baik adalah membawanya kepada selain bahasa ini. Apakah menjadikannya sebagai apa? Badal. Alladzina sebagai badal ataupun sebagai mubtada. Khabarnya asarru. Kalau badal, badal dari wawu. Wa ahsanul wujuh fiha i'rabul ladzina zalamu mubtada'un wa ma qablahu khabaru. Dan sisi yang terbaik padanya adalah dengan mi'rab alladzina zalamu sebagai mubtada. Dan apa yang sebelumnya sebagai khabarnya. Nah itu. Sudah dipahami? Paham? Ngerti? Belum? Yang mana? Mubtadanya alladzina. Alladzina. Itu kan isim. Isim kan? Itu sebagai mubtadanya. Khabarnya asharun najwa. Ya. Bisa dipahami? Nah. Itu yang paling baik katanya. Sisi yang paling bagus. Lebih bagus daripada kita membawanya kepada apa? Badal. Dari wawu. Apalagi membawanya kepada bahasa apa? Akaluni al-barogith. Kata beliau. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahum falaysa mimma nahnu fih lianna mukhrijiyya khabarun muqaddamun wa alamatu raf'ihi al-wawu al-munqalabatu ya'an mudghamatan wa huwa mudhaf wa ya'u nafsi mudhafun ilayhi wa mukhrijiyya ismu fa'il ya'malu 'amal al-fi'l wa fa'iluhu mustatirun fih jawazan taqdiruhu hum وهم ضمير منفصل في محل رفع مبتدا مؤخر ادب سبد النبي عليه الصلاه والسلام او مخرجيهم apakah mereka akan mengusirku فليس مما نحن فيه maka tidak masuk ke dalam pembahasan kita sekarang ini, bukan pembahasan yang sedang kita bahas. Kenapa? Lianna mukhriji, karena mukhriji adalah khabar, khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Khabar yang didahulukan. Tanda rafa'nya adalah wawu. Yang dibalik menjadi ya. Mudhomatan. Dan diidghamkan kepada ya mutakallim. Aslinya apa? Mukhrijuni kan? Mukhrijuni. Dibuang. Apa? Nunnya. Karena didofahkan ya kan? Mukhrijuni. Didofahkan maka dibuang nunnya. Mukhrijuya. Dibalik wawunya menjadi ya. Mukhrijiyya, gitu kan? Mukhrijiyya. Wa huwa mudhaf, dan dia mukhrij, mukhriji itu mudhaf. Wa ya'u nafs, yang dimaksud dengan ya'u nafs adalah apa? Ya mutakallim. Adalah mudhafun ilaihi. Wa mukhriji, kemudian mukhriji ismu fa'il, isim fa'il. Ismun fa'il. Ya'malu 'amal al-fi'li, beramal seperti amalannya fi'ilnya. Wa fa'iluhu mustatirun fi, fa'ilnya mustatir padanya. Jawazan taqdiruhu hum. Sedangkan hum aw mukhrijiyahum hum dhamir munfasil fi mahall raf'in mubtada muakhar. Jumlahnya jumlah ismiyah mubtada khabar. Jadi ini bukan pembahasan kita, yaitu tentang bahasa akalunil baraghith. Beda. Wa ammal mufradani wal mufradat wa ammal mufradani wal mufradatu al muta'atifatu كقوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. Adapun dua mufrad ataupun beberapa mufrad yang saling diatofkan, yang saling diatofkan satu sama lainnya, seperti تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. Mubaadun wa hamimun. Ini mufradan. Dua mufrad yang saling diatofkan. Ada yang bisa menerjemahkan. Tawalla qital al-mariqin binafsi. Waqad aslamahu mubaadun wa hamimun. Apa artinya? Apa itu? Artinya? Tawalla apa? Hah? Tawalla apa? Hah? Ya mengurusi qital al-mariqin. Pembunuhan ataupun kegiatan memerangi orang-orang yang mariqin al-kharijin, orang-orang khawarij. Dia mengurusi pembunuhan ataupun peperangan terhadap orang-orang khawarij sendirian. Maqad aslamahu mub'adun wa hamimun. Dan sungguh telah aslama bermakna khadalah, membiarkan, tidak menolongnya orang yang dekat dan yang jauh. Dia mengurusi peperangan terhadap kaum khawarij sendirian. Di sini mana yang menjadi pembahasan? Mub'adun wa hamimun, dua isim mufrad yang saling diathafkan. Kata beliau, fasahih anna hadhihi lughah la tamtani' ma'ahuma. Yang sahih bahwasanya bahasa ini, bahasa akalunil baraghith, la tamtani' ma'ahuma, tidak terhalang untuk diterapkan bersama dua mufrad. Dan apa? Mufradat yang al-muta'atifat. Kita bisa bawa bahasa ini kepada bahasa apa? Akalunil baraghith. Sehingga kita i'rabnya bagaimana? Aslama mub'adun wa hamimun. Aslama fi'lun. Apa? Fi'l madh. Ya, mabni 'ala al-fath. Kemudian alif alamatu tasniyah saja. Alha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbi maf'ulun bihi. Mub'adun fa'il marfu'. Wa harfu 'athfin hamim ma'a dhamm al-marfu' marfu' mithluh. Ah itu. Tidak terhalang untuk kita membawa kepada bahasa akalunil baraghith bersama dua isim mufrad ataupun beberapa isim mufrad yang saling diathafkan satu sama lainnya. Yang seperti ini kondisinya. Disertakan bersama apa? Fiilnya tanda tasniyah ataupun jamak. Hah? Bisa dibawa ya ke sini. Itu yang sahih katanya. Ya. Kalau bersama dua mufrad. Ya. Kalau tadi malaika bukan dua mufrad deh. Ya kan? Bukan mufradat juga, ya kan? Malaikatun, bukan dua mufrad, bukan beberapa mufrad yang saling diathafkan. Ingat, qaidnya dua mufrad ataupun beberapa isim mufrad yang saling diathafkan. Ah itu. Bukan bentuknya musanna langsung ataupun jamak. Iya. Kalau yang seperti ini kita bawa kepada bahasa yang lain. Ini yang sahih. Meskipun di sana ada yang membolehkan. Wa sahih anna al-alifa wal wawa wan nuna fi ma sumi'a min dzalika ahrufun dalatun ala tasniyah wal jam'. Dan yang benar bahwasanya alif, wawu dan nun dari apa yang didengar dari bahasa tersebut adalah huruf, huruf-huruf yang menunjukkan kepada tasniyah dan jama'. Al-muzakkar wal mu'annats, baik jama' muzakkar ataupun mu'annats. Kama anna ta'a fi nahwi, sebagaimana ta' pada contoh qamat itu dalatun ala ta'nis, menunjukkan kepada ta'nis. Wa anna al-fa'ila huwa ma ba'daha, dan bahwasanya fa'ilnya adalah apa yang setelahnya. Minal musanna wal majmu', dari isinya musanna ataupun yang jamak. Wa qila inna hadhihi al-lawahiqa dhamairu wa annaha al-fa'ilu wa anna al-marfu'a ba'daha imma mubtada'un mu'akhkharun aw badalun minha. Ya. Waqila, ada juga yang mengatakan, ini menunjukkan apa? Lemahnya pendapat ini. Bahwasanya lawahiq yang mengiringi fiil-fiil ini alif, wawu dan nun adalah dhamair, dhamir-dhamir, bukan alamah. Bukan sekedar alamah, tapi dhamir-dhamir. Dan bahwasanya dia sebagai fa'ilnya katanya. Wa annal marfu' ba'daha, dan isim yang marfu' setelahnya itu sebagai mubtada mu'akhar katanya. Ataupun badal. Jadi pada contoh tadi akalunil baraghith itu dhamir yang ada pada wawu adalah fa'ilnya al baraghith sebagai apa? Sebagai apa? Mubtada, ya. Mubtada muakhar, jumlah akaluni sebagai khabar muqaddam atau badal. Ya. Badal darinya atau badal darinya. Warudda dzalik, hanya saja pendapat ini dibantah. Pendapat yang mengatakan bahwasanya yang menyertai fiil-fiil dari tanda tadi dikatakan sebagai dhamir itu adalah pendapat yang terbantahkan, yaitu bahwasanya wa udza dzalika bi anna aimmatal lughah naqalu anna tisala هذه الأحرف بهذه الأفعال لغة لقوم معينين من العرب. وتقديم الخبر والإبدال من الضمير شائع عند الجميع وإن أدى إلى الإضمار قبل الذكر. Dibantah bahwasanya para imah di bidang lughah mereka menukilkan bahwasanya bersambungnya huruf-huruf ini alif, wawu dan nun bersama fi'il adalah satu bahasa. Bahasanya satu kaum tertentu dari orang Arab. Ini bahasa orang tertentu, jangan dibawa kepada yang lain. Wa taqdimul khabar wal ibdal, kemudian kita menjadikannya isim zahir yang setelahnya sebagai mubtada, kemudian fi'il sebagai khabar. Wa taqdimul khabar wal ibdal, kemudian mendahulukan fi'il tadi sebagai khabariyah, jumlah khabariyah, ataupun menjadikannya isim tadi sebagai badal dari dhamir. Yang seperti ini adalah bahasa yang syai', menyebar indal jami' di semua bahasa. Wa in adda ila al-idmar qabla dzikri, meskipun hal ini menyebabkan al-idmar, ketidakjelasan sebelum disebutkan isim zahirnya. Jadi al-muhim di sana ada bahasa akalunil baroghis yang kita ketika mengi'rab bahasa mereka ya sesuai dengan bahasa mereka, tidak kita bawa kepada yang lainnya. Kenapa? Itu satu bahasa lughah yang harus kita akui. Kalau kita menjadikannya kepada mubtada dan khabar, berarti kita enggak mengakui bahasa mereka. Kenapa? Karena i'rab ini sebagai mubtada, muakhar atau sebagai badal ya itu sudah menyeluruh, iya kan? Menjadi bahasa semuanya, iya kan? Tapi ini beda loh. Meskipun hal ini mengantarkan kepada idmar, ketidakjelasan sebelum disebutkan isim zahirnya. Ketika dikatakan ya ta'aqabuna fikum, jelas enggak? Enggak disebutkan isim zahirnya, belum jelas. Masih ada idmar. Tidak disebutkan al malaika, maka baru jelas. Jadi paham ini? Jadi mendahulukan khabar dan ibdal dari dhamir itu sesuatu yang menyebar pada semua bahasa. Ada yang namanya khabar muqaddam, ada yang namanya badal, semua bahasa ada itu. Kalau dibawa bahasa ini kepada khabar ataupun badal, maka berarti tidak mengakui bahasa tersebut. Padahal bahasa itu ada. Silakan dicek lagi yang belum paham ditanyakan. Mana? Paham? Apa? Maknanya atau maksudnya, artinya la tamtani, tidak terhalang. Jadi yang sahih bahwasanya bahasa ini, bahasa akalunil barokit, tidak terhalang untuk diterapkan bersama keduanya, bersama dua mufrad yang saling diatofkan atau berapa isi mufrad yang saling diatofkan. Kalau dalam contoh ini dua mufrad kan yang saling diatofkan, mubaad dan hamim. Boleh diterapkan. Syaratnya tadi dua isi mufrad yang saling diatofkan atau lebih dari dua. Sebelumnya ada fi'il, kemudian beserta fi'il tadi ada apa? Tanda tasniyah ataupun jamak, kemudian setelahnya mufrad-mufrad yang saling diatofkan. Maka boleh kita membawanya kepada bahasa ini. Tidak terhalang untuk kita bawa kepada bahasa ini katanya. Nah, kata beliau. Len. Hanya alamat tasniyah. Bisa juga kita bawa ke bahasa ini. Atau kita bawa kepada badal juga mungkin. Yang setelahnya sebagai badal. Ataupun apa? Mubtada. Kalau kita bawa kepada bahasanya mereka juga boleh. Yang lain? Sudah berapa lembar nih? Dua setengah, cuma isinya sedikit-sedikit. Masih kuat? Masih ada setengah jam lagi tuh. Wa minha silakan dibaca. Siapa lagi yang mau baca? Bonus. منها أي من أحكام الفاعل أنه يجب تذكير الفعل ما في تأويله إذا كان الفاعل مذكر حقيقيا مفردا أو مثنى أو جمعا سالما بنوعيه صح مفرده كقام زيد أو طلحة أو زيدان أو طلحتان أو زيدون أو طلحات ولا نظر لتغييره بتحريك اللام فإن كان المذكر مجزيا وهو ما لا يقابله أنثى كالقمر والفلك والكواكب والملك والمالك عليه السلام والملك عليه السلام جاز فيه التذكير والتأنيث ويجب التأنيث الفعل أي وما في تأويله ليدل على تأنيث الفاعل ويكون تأنيثه بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارع في أول مضارع إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وهو ما له فرج متصلا بفعله ولم يكن فعله نعمة ولا بيسا نحو قامت هند هذا مثال الماضي وتقوم هند هذا مثال مضارع وكذا يجب تأنيثه إذا أسند إلى ضمير متصل عائد إلى مؤنث غائب حقيقيا كان عائد إلى مؤنث غائب حقيقيا كان نحو هند قامت أو مجزيا كالشمس طلعت وتذكير الفعل مع المؤنث الحقيقي كقام المرأة لغة قليلة تسمى لغة قال فلانة تسمى لغة قال فلانة Wa minha. Dan di antara hukum berikutnya dari hukum-hukum yang terkait dengan fa'il adalah wa min ahkamil fa'il annahu yajibu tadhkirul fi'li wa ma fi ta'wilihi idza kana al fa'il mudzakkaran haqiqiyan mufradan aw musannan aw jam'an saliman bi naw'ihi sahha mufraduh. Di antaranya yakni di antara hukum-hukum fa'il adalah bahwasanya wajib untuk tadhkiril fi'l. Fi'ilnya dijadikan mudzakkar. Ya. Wa ma fi ta'wilih dan juga apa yang dia pada ta'wilan fi'il dijadikan muzakkar. Kapan itu? Idza kana al-fa'il muzakkara haqiqiyya. Apabila fa'ilnya muzakkar haqiqi. Mufradan, apakah mufrad bentuknya atau muannats musanna ataupun jamak salim dengan dua macamnya, muannats salim atau muzakkar salim. Ya. Sahha mufraduh dengan fi'il yang cocok untuk mufradnya. Ya, digunakan untuk yang musanna dan jamak. Seperti qoma zaidun. Atau qoma talha. Atau qoma azaidan. Ataupun qoma atalhatan. Ataupun qoma azaidun. Ataupun qoma atalhat. Wala nazara li taghyirihi bitahrikillam. Dan tidak perlu memandang. Di dalam rubahnya dengan maharokatillam. Sepertinya kembali kepada talha. Untuk merubahnya kepada jamak tidak perlu kita mengharokati lamnya, tetap disukun tolhat, tidak perlu diharokati tolhat misalkan sebiasa sajadat sajadat. Fa in kana al mudzakkar majaziyan wa huwa ma la yuqabilu unsa kal qamar wal fulki wal kawkab wal malik alaihi salam jaza fihi tadzkir wa ta'nits. Dan apabila muzakarnya muzakar majazi, bukan hakiki. Apa itu muzakar majazi? Wahuwa ma la yuqabiluhu unsa. Yaitu apa yang bukan menjadi lawan unsa. Bukan lawannya unsa. Kalau muzakar hakiki adalah lawannya apa? Unsa. Contohnya qamar. Kemudian al-fulk. Apa al-fulk? Ya, perahu atau matra. Wal-kawkab. Kemudian al-malak alaihissalam jaza fi tadzkir, boleh padanya, boleh pada muzakkar majazi ini tazkir wa ta'nis. Kita menjadikan fi'ilnya tadi muzakkar ataupun mu'annas dengan kita tambahkan apa? Fa padanya. Wa yajibu ta'nisul fi'li ay wa ma fi ta'wilih liyadulla ala ta'nisil fa'il wa yakunu ta'nisu bi ta'in sakinatin fi akhiril madhi wa bi ta'il maw'a bi ta'il mudhari' fi awwalil mudhari' idza kana al fa'il mu'annasa haqiqiyya wa huwa ma lahu farj muttasilan bi fi'lihi wa lam yakun fi'luhu ni'ma wa la bisa. Kemudian sampai di mana tadi? Fa in kana kita ulang dari ini aja ya. Fa in kana al mudzakkar majaziya, apabila fa'ilnya mudzakkar majazi, yaitu apa yang tidak menjadi lawan atau bukan lawannya unsa, seperti qamar, fulk, kaukab, malak, maka boleh padanya memuzakarkan fi'ilnya ataupun memuanaskannya dengan ta'u ta'nis. Dan wajib untuk memuanaskan fi'il ataupun apa yang pada ta'wilan fi'il seperti sifat. Liyadulla ala ta'nisil fa'il, untuk menunjukkan mu'annasnya fa'il pada fi'ilnya jelas. Ya, seperti namat hindun ataupun hindu. Adapun pada contoh pada ta'wilan fi'il adalah aqaimatun ataupun anaimatun hindun, dikasih ta' di situ. Anaimatun hindun. Liyadulla ala ta'nisil fa'il, untuk menunjukkan mu'annasnya fa'il. Wa yakunu ta'nisu, dan mu'annasnya itu adalah dengan ta'in sakinah, dengan ta' sukun. Fi akhiril madhi, pada akhir fi'il madhi. Wa bi ta'il mudhari' fi awalil mudhari', dan dengan ta' al mudhari' pada awal fi'il mudhari'. Idza kana al fa'il mu'annasa, apabila fa'ilnya mu'annas. Namat hindu. Ya, tanamu hindu. Hakikian atau mu'annas hakiki. Ya, apabila mu'annas yang hakiki, wajib menyertakan padanya apa? Alamat ta'nis. Pada fil madhi di akhir, pada fil mudhari di awalnya. Apa itu mu'annas hakiki? Wa huwa ma lahu farjun, yaitu yang memiliki farj. Muttasilan bi fi'lih, dalam keadaan dia bersambung dengan fi'ilnya. Tak ini bersambung dengan apa? Fi'ilnya. Atau apa? Fa'ilnya bersambung dengan fi'ilnya. Walam yakun fi'luhu ni'ma wala bi'sa. Kemudian fi'ilnya bukan ni'ma dan bisa. Karena kalau ni'ma dan bisa itu bebas. Ya, meskipun fa'ilnya itu mu'annas, boleh muzakkar. Ya, boleh mu'annas. Meskipun di situ isimnya mu'annas apa hakiki, tetap boleh dengan tak ataupun tanpa tak. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan muttafsilan bi fi'lih. Ya, fa'ilnya bersambung dengan apa? Fi'ilnya. Kalau ada penghalang yang menghalangi antara fi'il dengan fa'ilnya, maka boleh kita jadikan fi'ilnya muzakkar. Karena ada penghalang, ada fasil. Jadi kalau fa'ilnya mu'annas hakiki, seperti hind dan yang semisalnya, kemudian bersambung fa'il tadi dengan fi'il, maka wajib dikasih apa? Tanda ta'nis pada fi'ilnya. Nahu, contohnya qamat hindun ataupun hindu. Hadza misalul madhi, ini contoh dari fi'il madhi. Wa taqumu hindu, hadza misalul mudhari, ini contoh dari fi'il mudhari. Wa kadza yajibu ta'nitsuhu idza usnida ila dhamirin muttasilin aidin ila mu'annas ghaibin haqiqiyan kana nahu hindun qamat, aw majaziyan ka syams tala'at. Kemudian demikian pula wajib untuk memuanaskan apa? Fi'ilnya. Idza usnida ila dhamirin muttasil, apabila fi'il tersebut disandarkan kepada dhamir muttasil. Yang dhamir ini a'id ila mu'annas ghaib, kembali kepada mu'annas yang ghaib secara hakiki. Seperti hindun qamat. Di sini wajib ditambahkan ta' pada qamat. Mengapa? Karena fi'ilnya disandarkan kepada dhamir muttasil yang kembali kepada mu'annas ghaib hakiki. Ya, hakiki hind, mu'annas hakiki. Ataupun mu'annasnya majazi juga sama. Seperti asyamsu tala'at, matahari terbit. Di sini wajib ditambahkan apa? Ta'nya. Kenapa? Karena fiilnya disandarkan kepada dhamir muttasil yang kembali kepada muannats, meskipun di sini muannatsnya apa? Majazi. Wa tadhkirul fi'li, apa maknanya? Wa tadhkirul fi'li ma'tuf mana? Yajibu, itu yajibu ta'nitsuhu wa tadhkiru. Ya. Yang pertama tadi wajib memuannatskan fi'ilnya apabila disandarkan kepada dhamir muttasil yang kembali kepada muannats. Yang kedua, wajib memudzakarkan fi'ilnya. Iya. Mana nih? Coba kita baca dulu. Wa tadhkirul fi'li ma'al mu'annas al-haqiqi kaqawmal mar'ah. Oh, ini berarti titik ini. Iya, titik, tidak ada titiknya. Titik. Sampai sini titik. Jumlah isi nafiyah. Wa tadhkirul fi'li ma'al mu'annas al-haqiqi kaqawmal mar'atu lughatun qalilatun. Tusamma lughata qala fulanah. Ada ternyata bahasa yang seperti ini ya. Makanya kita pernah dapati di syarah kitab Tuhfah itu ada contoh yang seperti ini ya. Memuzakarkan fi'il ataupun menjadikan fi'ilnya muzakkar bersama fa'ilnya mu'annas haqiqi. Seperti qoma al-mar'atu adalah lughatun qalilah, bahasa yang sedikit dipakai. Dan disebut bahasa ini dengan lughata qala fulana. Disebut dengan bahasa qala fulana. Ya. Penting juga ya. Kita tahu yang seperti ini. Terkadang kita bingung dan kadang menyalahkan ini salah, jangan-jangan salah cetak atau disalahkan percetakannya ya. Kalau menyalahkan penulisnya enggak berani karena ahli nahwu Syekh Muhammad Muhyiddin. Ya, mungkin percetakannya yang salah ini. Ya, ternyata ada bahasa yang seperti itu. Bahasanya apa? Qala fulana. Ya, dari contohnya kelihatan. Wa yajuzu tarkut ta min al-fi'li wa itsbatuha wa huwa al-arjah in kana al-fa'ilu adh-dhahiru haqiqiyyun haqiqi in kana al-fa'ilu adh-dhahir al-haqiqi haqiqat haqiqiyat ta'nits haqiqiyat ta'nits munfasilan an fi'lihi bighairi illa nahwu hadara al-qadhi imra'ah hadara al-qadhi imra'atun atau muttasilan bihi fi babi ni'ma wa bi'sa nahu ni'mal mar'ah hind wa bi'sa wa bi'sal mar'ah hind. Kemudian boleh meninggalkan ta'u ta'nis, boleh meninggalkan ta'u ta'nis dari fi'il, boleh pula menetapkannya, dan ini yang lebih rajih. Kapan itu? Boleh kita menetapkan ta', boleh pula kita membuangnya, dan yang lebih rajih adalah menetapkan ta'nya. In kana al-fa'il adh-dhahir haqiqiyya ta'nis. Apabila fa'il yang dhahir itu adalah muannatsnya haqiqi. Muannats yang haqiqi. Apabila fa'ilnya dhahir atau apabila fa'il yang dhahir itu muannatsnya haqiqi. Dalam keadaan munfasilan an fi'li, terpisah dari fi'ilnya. Ya, bi ghairi illa, dengan selain illa. Contohnya hadarul qadhiya imra'atun. Hadarul qadhiya imra'atun. Apa artinya? Seorang wanita mendatangi qadhi hakim. Di sini pada fi'il hadara boleh antum membuang ta'nya seperti dalam contoh ini. Dan yang lebih rajih antum tambahkan hadarat. Mengapa demikian? Mengapa tidak wajib untuk kita tambahkan di sini ta'? Karena ada pemisah antara apa? Fi'il dengan fa'ilnya, yaitu oleh maf'ul al-qadhi, sehingga boleh antum membuang ta'nya. Hadarul qadhiya imra'atun. Boleh pula hadarat al-qadhiya imra'ah. Nah itu yang pertama kondisinya. Manakala terpisahkan antara fa'il yang mu'anat haqiqi ini dengan fi'ilnya oleh, atau dari fi'ilnya dengan sesuatu yang lain selain illa. Au muttasilan bihi, ataupun bersambung fiilnya dengan fa'ilnya, tidak ada pemisah antara fiil dengan fa'ilnya, tapi boleh antum tambahkan ta' ataupun dibuang ta'nya pada bab ni'ma dan bisa. Ya. Contohnya ni'mal mar'ah, boleh ni'ma, boleh ni'mat. Ni'mal mar'atu hindun, sebaik-baik mar'ah adalah hind, wa bi'sal mar'ah hind. Ya. Ini boleh antum tambahkan tak pada bisa atau ni'ma, boleh pula antum membuangnya. Au kana al-fa'il atau keadaan yang lain di mana boleh antum buang ta'nya, boleh pula antum menambahkan ta'nya adalah au kana al-fa'ilu majaziya at-ta'nits, ketika fa'ilnya ta'nits majazi. Apa itu ta'nits majazi? Wa huwa ma la farjalah, yaitu yang tidak memiliki farj padanya. Fala yuqabiluhu dzakar, dan bukan menjadi lawan dari dzakar. Kasama, seperti as-sama, al-ard, asy-syams, fala yajibu ta'nitsul fi'li ma'ah. Ittasala bi fi'lihi am la? Maka tidak boleh. Apakah maka wajib? Mana tadi? Fala yajibu, maka tidak wajib untuk memuanaskan fi'ilnya bersama fa'il yang ta'nits majazi ini. Apakah fa'ilnya bersambung dengan fi'ilnya ataupun tidak? Contoh, tola'a syams. Tola'a syams. Ya, bihadzit ta' dengan menghafal, membuang ta'nya. Tapi kalau asyams, bagaimana? Tola'a atau tola'at? Kalau tola'a syams, boleh tola'at asyams. Tola'a syamsu, boleh tola'at asyamsu. Tapi kalau asyamsu, apa itu? Tola'a atau tola'at? Tola'at wajib. Kenapa? Karena fi'ilnya disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada mu'annas meskipun majazi. Ya. Nah, itu dibedakan ya. Bihadzit ta, dengan membuang ta'nya. Wa qawluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana salatuhum indal bayti illa muka'an wa tasdiyah. Dan tidak lain salat mereka orang-orang musyrik di sekitar Baitullah al-Haram. Melainkan hanya muka siulan-siulan wa tasdiyah dan tepuk tangan. Di sini mana? Syahidnya wa makana salatuhum, bukan wa makanat salatuhum. Iya, tapi wa makana, bukan wa makanat. Iya, karena apa? Ta'nitsnya majazi. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya wa al-wawu harfu 'athfin, wawu harfu 'athf 'ala wawu harfu 'athf 'ala wa hum yasuddun. Iya. Wawu hadhihi huruf 'athf mengataskan kepada wahum yasudduna anil masjidil haram. Ya. Diataskan kepada yang sebelumnya. Ya. Wa makana salatuhum, wawunya diataskan kepada yang sebelumnya. Yaitu wahum yasudduna anil masjidil haram. Wa makana awliya'uh. Wa makana awliya'ah in awliya'uh lal muttaqin. Walakin aktarahum la ya'lamun. Itu wa makana salatuhum indal bayti illa muka'a wa tasdiyah. Wa yajuzu an takuna istinafiyatan. Qalahu fil majid. Boleh pula untuk kita menjadikannya wawu ini sebagai wawu istinafiyah, ibtidaiyah. Hanya saja kalau istinafiyah ada yang mendahului sebelumnya. Kalau ibtidaiyah tidak ada sebelumnya, ada jumlah yang mendahului. Maknanya sama. Qalahu fil majid, disebutkan di dalam kitab al-majid. Kemudian ma, wa ma kana, ma nafiyah. Kana fi'lun ma'ad, naqis. Tarfa'al isma, merafakan isim. Wa tansibul khabar, menasukkan khabar. Salah, ismuha, salah adalah isimnya kana. Wal ha dan ha dhamir muttasil fi mahalli jarin bil idafah. Muni inda, inda dhurf makan. Al bait, inda al baiti, al baiti mudhafan ilaih. Wa dhurf wa ma udhifa ilaih, dan dhurf dan apa yang disandarkan kepadanya. Inda al baiti fi mahalli nasbin, pada mahalnya nasab ala al hal, sebagai hal. Wa makana salatum inda al bait. Di sini ada jumlah atau sibul jumlah datang selama yang ma'rifah, maka sebagai hal. Illa adatu hasrin, illa adatu hasr. Ya. Muka'an khabar kan. Ya, muka'an adalah khabar dari kana. Wa alamatu nasbi fathu akhirih. Ya. Wa qara'a 'asim bi khilafin an. Salatahum bin nasab 'ala al-khabar. Ya. Wa muka' wa tasjid bi rafa' 'ala al-ism. Kemudian 'asim membacanya dengan berbeda dari qawl yang lain. Ya. Salatahum, yaitu dengan manfathah ta'nya. Wa ma kana salatahum 'indal baiti illa muka'u wa tasdiyah, muka'un. Dengan menasabkan salata 'ala al-khabar, sebagai khabar dari kana yang muqaddam. Wa muka wa muka'un wa tasdiyah, dengan rafa' sebagai isim kana. Ya. Wa khatta'a Abu 'Ali al-Farisi hadhihi al-qira'ah bi anna al-qa'idah جعل المعرفة اسما والنكرة والنكرة خبرا ولا يجوز خلاف ذلك إلا في ضرورة الشعر. Yeah. sudah habis waktunya hampir. Tapi tanggung ya. Abu Ali Al-Farisi menyalahkan qiraah ini dengan satu kaidah, yaitu bahwasanya menjadikan yang ma'rifah sebagai isimnya dan yang nakirah sebagai khabarnya. Di sini mana yang ma'rifahnya dan mana yang nakirah? Sholah atau muka? Sholah itu yang ma'rifah. Yang ma'rifah itu pada asalnya sebagai apa? Isimnya. Sedangkan yang nakirahnya sebagai khabarnya. Wa la yajuzu khilafu dzalik. Tidak boleh seperti ini kecuali dalam kondisi darurat. Insyaallah akan kita baca pada kesempatan berikutnya bismillah. Yes. Sebelumnya silakan ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Ya. Ya hujjah. Kira-kira bisa dijadikan hujjah. Iya. Nanti insyaallah kita cek nanti. Belum selesai kan ini kan. Jadi kira-kira yang ada itu bisa dijadikan sebagai hujjah dalam bahasa Arab. Sehingga bagus kalau antum mengetahui kira-kira yang lain. Seperti baca Al-Qur'annya kadang ada mushafnya. Mushaf kira yang lain itu sudah ada. Bedanya juga enggak banyak. Ya tadi gimana? Taqdimul khabar wal ibdal. Ya, daripada mendahulukan khabar dan badal. Tadi disebutkan bahwasanya kata Ibnu Anqa, ya. Pada contoh hadis tadi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaika, itu bisa dijadikan di situ apa? Yata'aqabun sebagai apa? Khabar. Ya kan? Sebagai khabar. Berarti mubtada-nya apa? Malaika, atau sebagai badal. Iya. Malaika sebagai badal. Berarti wawunya sebagai mudal. Ah, sebagai mudal bukan. Sebagai apa? Ya, mudal minhu ya. Iya, sebagai mudal minhu. Iya. Daripada membawanya ke sisi itu gitu loh. Kalau kita bawa kepada sisi itu berarti kita tidak mengakui adanya bahasa yang lain. Yang menjadikan apa yang menyertai fil tadi sebagai alamah. Iya. Nggak ada ya? Cukup. Sama wabihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Assalamualaikum.